Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, pembahasan Kitabul Jami. Dan mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan ini karena ada urusan teknis tadi. Kita masih di bab tarhib min masawi al-akhlaq. Kali ini insyaallah ta'ala memasuki hadis ketiga dan keempat. Ya, kita baca hadis ketiga dan keempat karena masih ada keterkaitan. Hadis ketiga yang dimaksud, qala wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, az-zulmu, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqu adh-dhulma fa inadh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqu asy-syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hadanil hadithani yadullani ala wujubil hadar minal zulmi. Dua hadis ini menunjukkan akan wajibnya waspada dari kezaliman. Wahuwa yashmulu al-zulmu bil-qawl wal-fi'li wa ghairihima min anwa'il zulmi. Dan itu meliputi kezaliman dengan kata-kata, dengan ucapan, dan perbuatan, dan dengan selain keduanya dari macam-macam keboliman. Yajibu 'alal mu'mini an yahdhar adh-dhulma min jami'il wujuh. Fala yushir bi syai'in yu'addu dhulman wa la yaf'alu syai'an yu'addu dhulman wa la yaqulu syai'an yu'addu dhulman. Maka wajib bagi seorang mukmin sekali lagi untuk waspada dari kezaliman dengan segala bentuknya. Tidak boleh baginya memberikan isyarat dengan sesuatu yang dikategorikan sebagai kezaliman. Tidak boleh pula melakukan sesuatu yang dianggap tindakan zalim. Dan tidak boleh juga mengucapkan sesuatu yang dianggap sebagai bentuk kezaliman. Jadi intinya segala hal yang itu dinyatakan sebagai kezaliman, maka wajib bagi seorang mukmin menjauhinya, waspada darinya. Karena ancaman yang disebutkan dalam dua hadis tadi sangat nyata, sangat jelas. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah. Bal yataharra al-'adl fi aqwalihi wa a'malihi wa yabta'idu 'anil dhulmi fi aqwalihi wa a'malihi wa sa'iri harakatihi hatta walau bil isyarah li'annaha tu'addu 'amalan. Namun bagi seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh untuk senantiasa menampakkan sifat atau sikap adil dalam ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya, menjauhi kezaliman dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, wasairi harakatihi, dan dalam seluruh aktivitasnya atau gerakan-gerakannya. Sekalipun dengan isyarat, karena isyarat juga dikategorikan sebagai perbuatan. Nah, jadi jangan dikira ya, ketika kita melakukan kezaliman dengan bentuk isyarat, itu tidak dikategorikan kezaliman dalam perbuatan. Justru yang seperti itu juga masuk dalam kategori kezaliman, sebab isyarat adalah bagian dari perbuatan. Yusamma dhulmu dhulumat. Dalam hadis tadi kata Syekh, kezaliman disebut kegelapan. Li'annahu yujibu lahu dhulumat yaumal qiyamah. Sebab hal itu menyebabkan kegelapan-kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Wadihabun nur, dan hilangnya cahaya. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama zada zulmuhu zadat zulmatuhu yaumal qiyamah wadahaba nuruhu. Setiap kali kezaliman itu bertambah, maka akan bertambah pula kegelapan pada hari kiamat dan lenyapnya cahaya. Sementara hari kiamat adalah hari di mana kita semua manusia dihadapkan kepada perkara-perkara yang membuat kita ketakutan, perkara-perkara yang membuat kita berusaha mencari perlindungan karena kengerian-kengerian yang terjadi di dalamnya. Maka sudah bisa dibayangkan ketika seseorang menghadapi hari tersebut dalam keadaan tidak memiliki cahaya, dalam keadaan melihat di sekelilingnya gelap, maka akan semakin menambah ketakutan. Fayajibu alaihi al-hadr min adh-dhulmi sawa'un kana bidh-dharbi aw bil-qatli aw bi-akhdhi al-amwal aw bis-sabbi aw bighairi hadha min anwa'i dhulm. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk waspada dari kezaliman, sama saja apakah kezaliman itu bentuknya memukul, membunuh, atau merampas harta, mencela, ya, mencaci maki, atau selain itu dari macam-macam kezaliman. Fa yajibu alaihi an yataharra al-qawla at-tayyib wal-fi'la at-tayyib wal-kaffa an idha'in nas wa zulmihim. Dan wajib untuk bersungguh-sungguh menjaga dan membiasakan kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik, serta menahan diri dari menyakiti manusia dan menzaliminya. Ini hal yang wajib untuk diwaspadai. Oleh setiap kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala di surat Al-Ahzab, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi hati-hati, hindari tindakan menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan dengan isyarat. Jauhi tindakan menyakiti, apalagi terkait dengan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang disakiti. Kata Allah, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga kata-kata, menjaga perbuatan, ya, menahan diri dari tindakan menyakiti dan menzalimi. Ada banyak orang yang tidak pernah memperhatikan apa yang keluar dari lisannya, hingga akhirnya mendapati penyesalan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulu Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yadhlim minkum, di Quran surat Al-Furqan ayat 19, wa may yadhlim minkum nudhiqhu adzaban kabira. Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Hadza wa'idun 'azimun, ini adalah ancaman yang besar. Wa'amun, dan ancaman yang menyeluruh. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-8, "Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyi wala nashiir." Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula ada seorang penolong. Fayajibul hadzar, maka wajib untuk waspada dari yang namanya kezaliman dan tindakan-tindakan zalim. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Lakin a'zamu dhulmi wa akbaruhu asy-syirku." Namun kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dari segi tingkatan. Ya. Dari segi tingkatan. Tingkatan zalim yang pertama adalah tingkatan zalim atau kezaliman yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang disebut dengan kesyirikan. Karena setidaknya kalau melihat tingkatan, maka kezaliman itu ada 3 tingkatan. Pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, zalim kepada sesama. Yang paling tinggi tingkatannya adalah zalim kepada Allah, syirk. Wa huwa al-madhkur fi qawlihi jalla wa ala. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, antaranya di Quran surat Ghafir ayat yang ke-18, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Ma lidh-dhalimin, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu teman dekat, tidak ada pula teman yang bisa dimintai tolong. Kata Syekh, yani al-musyrikin, yang dimaksud orang-orang zalim di sini adalah musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang paling tinggi, yang paling besar. Fa'adhamu al-zulm huwa syirku, maka kezaliman yang paling besar, yang paling tinggi tingkatannya adalah kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal kafiruna humul zalimun." Dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Hati-hati, sekecil apapun bentuk dari kezaliman itu, maka akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada pertanggungjawabannya. Jadi sekalipun kita tahu bahwa tingkatan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan, bukan berarti kemudian kita meremehkan bentuk-bentuk kezaliman yang lainnya. Makanya Syekh rahimahullahu taala di awal-awal penjelasannya tadi menyinggung soal bentuk kezaliman secara umum, baru kemudian bicara soal tingkatan kezaliman yang paling tinggi. Ini sebuah peringatan dari beliau bahwa kezaliman dalam bentuk apapun harus dijauhi. Ya. Ucapan, perbuatan, atau isyarat sekalipun. Kenapa? Karena jelas dalam hadis tadi bahwa kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Orang kalau betul-betul menjaga dirinya dari kezaliman sekecil apapun itu, maka ia akan semakin waspada ketika mengetahui ada kezaliman yang paling besar tingkatannya. Beda dengan seseorang yang tidak peduli, meremehkan kezaliman yang dianggap kecil dengan ucapan, dengan perbuatan. Maka sulit baginya untuk bisa menjaga dirinya dari tingkatan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, subhanallah, Syekh rahimahullahu ta'ala sekali lagi di awal penjelasannya menyinggung soal bahayanya kezaliman dalam bentuk apapun. Baru kemudian beliau menyinggung soal tingkatan kezaliman yang paling tinggi, yaitu asyirku billahi azza wa jal, perbuatan syirik kepada Allah azza wa jal. Qala rahimahullah, wa minal zulmi at-ta'addi 'alan nas, termasuk dari bentuk kezaliman adalah at-ta'addi 'alan nas, berlaku semena-mena kepada manusia, bil qaul au bil fi'l au bi akhdhil mal au bi ghairi hadha min wujuhil zulm, dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan cara merampas hartanya, atau dengan selain itu dari macam-macam kezaliman. Fahuwa dhulumatun yaumal qiyamah, maka itu adalah kezaliman-kezaliman, kegelapan pada hari kiamat. Fayajibul hadar minhu, maka wajib setiap orang waspada darinya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana indahu li akhihi madlamatun min irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik menyangkut kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaknya ia meminta kehalalan hari ini kepadanya. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari di mana dirham dan dinar tidak lagi berguna. Fa in kana lahu amalun salihun ukhidha min hasanatihi biqadri madlamatihi. Jika seseorang yang memiliki kezaliman itu punya amal saleh, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikannya sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Fa in lam yakun lahu hasanatun, dan kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi, maka akan diambillah kejelekan-kejelekan yang ada pada orang yang dizaliminya dan kemudian akan dipikulkan kepadanya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah azza wa jalla. Ya, ingat dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan bahwa kezaliman itu sangat berpengaruh terhadap kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Di mana kebaikan-kebaikan yang kita kerjakannya akan terkikis sedikit demi sedikit, habis, berpindah, diberikan kepada orang yang kita zalimi waliyallahu billah. Ya. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, falyatahallalhul yaum, siapa saja yang pernah memiliki kezaliman atau pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, segera minta dihalalkan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Sebab kalau ditunda, itu nanti fatal akibatnya. Kebaikan yang telah kita kerjakan, justru akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Bayangkan kalau seandainya banyak jumlah orang yang kita zalimi, apakah kita masih berpikir kebaikan yang kita lakukan masih cukup untuk membayarnya? Bisa jadi habis, habis kebaikan kita. Dipindahkan, diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau sudah habis kebaikan kita, maka yang terjadi adalah kejelekan orang-orang yang kita zalimi akan dipikulkan ke kita. Maka ini hal yang berat, ya. Hal yang berat yang patut untuk kita waspadai. Wa fil haditsil akhir, kata Syekh dalam hadis lain, yaqulu Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ma ta'udunal muflis fikum. Qalu man la dirham wala mata. Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, ma ta'udunal muflis fikum, apa pendapat kalian tentang orang-orang yang bangkrut di tengah-tengah kalian? Qalu, mereka dalam hal ini para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut itu adalah yang tidak punya lagi dirham dan tidak punya barang apapun. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, lakinal muflis alladhi ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasomin wazakatin. Bukan itu yang disebut orang-orang yang bangkrut. Akan tetapi orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal sholat, amal saum, amalan zakat. Wa yati wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dhama hadza. Namun ia datang dalam keadaan telah memukul orang, mencaci maki orang, mengambil harta orang, menumpahkan darah orang. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka yang ini, ya, yang dipukul atau yang dicaci maki atau yang diambil hartanya atau yang ditumpahkan darahnya, fayu'tu hadza min hasanatihi, yang ini akan diberi dari kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, dan yang itu akan diberikan kepadanya dari kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yaqdi ma alaihi ukhidha min sayyi'atihim faturiha alaihi. Maka jika kebaikan-kebaikannya habis, wa lam yaqdi ma alaihi, dan belum terbayarkan kezaliman yang telah dilakukannya, ukhidha min sayyi'atihim, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizaliminya, yang dipukul, yang dicaci maki, yang diambil hartanya, yang ditumpahkan darahnya, kemudian ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa hadha huwal khatrul azim. Ini adalah bahaya yang besar. Nas'alullah as-salama. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Jadi intinya ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, jauhilah, ya, segala macam bentuk kezaliman, yang besarnya maupun yang kecilnya, tingkatan yang paling rendahnya sampai kepada tingkatan yang paling tingginya, ya. Hindari tindakan zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah dan Rasulnya. Nah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan yang masuk di sini. Yang pertama, assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah an-nazalim jika ada pegawai yang terluka, jika tidak dikasih uang untuk berobat karena pegawai itu kerja di tempat anak? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Nah, jika memang itu menjadi tanggungan kita sebagai pemimpin perusahaan, Bila misalnya setiap ada pegawai yang sakit, maka perusahaan yang menanggungnya, ya, maka harus ditanggung oleh perusahaan. Ya, diberi biaya untuk berobat. Jika tidak, maka bisa masuk dalam kategori apa? Zalim. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab, ya, perusahaan. Nah, atau misalnya kita punya beberapa karyawan, bukan perusahaan yang besar, perusahaan yang kecil, kita punya beberapa karyawan dan sudah kita sampaikan kepada mereka bahwa bila ada salah satu dari mereka yang sakit, maka menjadi tanggungan kita. Ketika benar-benar terjadi ada yang sakit, maka harus kita tanggung. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, kita melakukan kezaliman. Nah, dan dalam hal upah pun demikian, ya. Jika kita punya pekerja, nah, yang kita upah setiap bulannya, jangan sampai, ya, kita menelantarkannya. Sengaja menunda untuk memberikan apa upahnya. Ini hal yang salah. Ini bentuk kezaliman. Nah, kemudian ditanyakan lagi, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan taufik, amin. Ustaz, ana mau nanya, bagaimana hukumnya gaji orang yang kerja menjadi supir pribadi seorang ustaz yang sering dijadikan tempat bertanya dan meminta doa orang-orang sekitarnya? Maksudnya menerima gaji dari seorang ustadz yang seperti itu keadaannya. Naam. Pada dasarnya kita bekerja. Ya, kita bekerja. Maka kita punya hak mendapatkan gaji dari keringat, ya, tenaga yang telah kita keluarkan. Nah, gaji tersebut halal, ya, boleh untuk kita terima. Namun dalam hal ini tentu saja idealnya kita punya majikan yang baik, ya, yang saleh, nah, agar hal itu berpengaruh kepada kita sebagai pekerjanya, baik dalam hal keberkahan atau dalam hal-hal lainnya. Nah, jadi kalau kita menjadi sopir pribadi seorang ustadz, ya, yang dijadikan tempat bertanya dan meminta doa orang-orang sekitarnya, tidak jadi masalah, ya. Kita mendapatkan gaji, nah, dari apa yang telah kita kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.